Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah haji, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita telah selesai dari beberapa hari, ya, sekitar 5 hari kita membahas tentang fikih haji. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang bahayanya pemahaman pluralisme. Kenapa perlu kita bahas? Karena pemahaman ini banyak tersebar di tanah air kita, terutama di waktu-waktu yang terakhir kali ini. Ya, terlebih lagi ada sebuah buku yang ditulis dengan judul 50 Tokoh Liberal dan Pluralisme. 50 tokoh. Dan saya punya buku tersebut, dan kalau kita lihat buku tersebut, ternyata 50 orang yang disebut sebagai tokoh liberal adalah tokoh-tokoh yang sangat hebat, terkenal di tanah air. Sebagian mereka adalah rektor, sebagian mereka memiliki jabatan di pemerintahan, sebagian mereka digelari dengan guru bangsa, padahal pemahaman yang mereka bawa adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya, Majelis Ulama Indonesia, MUI, telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralisme. Dan ini adalah fatwa yang tegas dari MUI, dan alhamdulillah meskipun fatwa tersebut dijadikan bahan ejekan oleh mereka, tetapi pemahaman mereka pluralisme adalah pemahaman yang sangat berbahaya. Dan alhamdulillah disertasi saya S3 khusus mengenai masalah pluralisme, sehingga saya kenal betul tentang buku-buku mereka, tentang apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka katakan, ya. Karenanya saya merasa penting pada malam hari ini kita membahas tentang pemahaman pluralisme. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat menyedihkan di akhir-akhir ini kita mendengar fatwa-fatwa yang aneh dan nyeleneh dari tokoh-tokoh mereka, ya. Kita dengar di antara mereka ada yang menghalalkan, ya, LGBT, ya. Menghalalkan pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal kita tahu homoseksual adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan Allah pernah mengadab suatu kaum Nabi Lut alaihissalam gara-gara praktek homoseksual yang mereka lakukan. Yang Allah namakan mereka dengan kaum musrifun, yaitu kaum yang berlebihan, dalam ayat yang lain mujrimun, orang-orang yang berbuat kriminal, ya, berbuat keburukan, ya, dan sifat yang buruk yang Allah, ya, capkan kepada mereka. Ya, tentunya ini hal yang sangat merusak moral bangsa kalau sampai pemahaman bolehnya menikah sejenis ini dibiarkan di tanah air kita, ya. Sebagaimana telah terjadi kerusakan di negara-negara yang lain, ya. Bagaimana tidak sedih seorang istri kalau mengetahui suaminya ternyata jatuh cinta kepada lelaki yang lain, ya. Ini perkara yang menyedihkan. Apalagi seorang istri, bagaimana tidak sedih mendengar suaminya mau poligami, ternyata poligami sama laki-laki yang lain, ya. Ini perkara yang sangat menyedihkan, ya. Ya, demikian juga bagaimana orang tua tidak sedih melihat putrinya pacaran sama perempuan yang lain. Ini kelainan, ya. Ini merusak moral bangsa, ya. Oleh karenanya pemahaman pluralisme ini sangat didukung oleh negara-negara non-muslim, bahkan didanai. Karena mereka tahu potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh pemahaman pluralisme ini sangat besar, merusak akidah dan merusak moral. Dua yang diserang, akidah dan moral. Ya, moral tadi telah kita sebutkan di antaranya penghalalan terhadap homoseksual, ini merusak moral bangsa, ya. Bagaimana bisa hidup dengan kebahagiaan kalau seorang laki-laki dengan nikah dengan laki-laki yang lain, ya. Saya pernah ke suatu negara kafir dalam rangka berdakwah. Kemudian di negara kafir tersebut ada sekolah Islam. Kebetulan saya sama teman jemput anaknya. dari sekolah Islam tersebut. Di depan sekolah Islam tersebut ada semacam kafe atau semacam kios ya, atau tempat minum-minum semacam kafe. Yang menjaga kafe tersebut suami istri. Ternyata dicek yang menjaga adalah suami-suami, laki-laki sama laki-laki. Jadi nikah laki-laki sama laki-laki jaga kafe ya. Kalau itu di tanah air kita ada kan mengerikan seperti itu ya. Ya. Namun subhanallah orang-orang pluralisme ini mereka benar-benar berjuang mempertahankan tentang kehalalan ya nikah sejenis ini, nikah satu jenis. Ini perkara yang sangat mungkar. Demikian juga di antara fatwa nyeleneh mereka seperti mereka mengatakan jilbab tidak wajib. Ini juga merusak moral ya. Gara-gara fatwa ini bahkan sempat dikeluarkan oleh seorang yang dikenal sebagai ahli tafsir katanya ya. Gara-gara dia mengeluarkan fatwa ini, akhirnya banyak wanita yang buka jilbab, yang tadinya sudah pakai jilbab, dirayu oleh orang tuanya, pentingnya pakai jilbab, disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi. Begitu ada fatwa jilbab tidak wajib, lepas jilbab. Dan ini jelas menyelisih, nyeleneh. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan jilbab tidak wajib. Bahkan di seluruh madhab tidak ada. Ya, seluruh madhab tidak ada. Ya. Baik-baik firqoh ahlu sunnah wal jamaah maupun firqoh yang menyimpang, semuanya mengatakan jilbab itu wajib. Kemudian sekarang diselewengkan, dikatakan jilbab tidak wajib. Yang wajib adalah pakaian kesopanan. Ya. Di antara kesopanan yaitu ya, terlihat betisnya sedikit tidak jadi masalah, terlihat lengannya tidak jadi masalah, terlihat lehernya tidak jadi masalah, mungkin lama-lama berkembang terlihat sebagian buah dadanya juga tidak jadi masalah ya. Kemudian perkaranya kesopanan relatif, kesopanan di tanah air tidak sama dengan di Eropa, kesopanan di kantor tidak sama dengan kesopanan di pinggir pantai ya. Nanti terus jilbab yang mana kalau begitu ya. Lama-lama pakaian bikini pun bisa jadi jilbab kalau begitu caranya. Oleh karena ini merusak moral bangsa. Kemudian lagi mereka menyuarakan kesetaraan antara lelaki dan wanita. Fatwa-fatwa mereka seperti dalam buku mereka ya, Fikih Lintas Agama. Buku yang ditulis oleh orang-orang liberal. Situ mereka menyuarakan adanya kesamaan antara laki-laki dengan perempuan. Mau disamakan dalam segala hal. Dan ini adalah kengawuran ya. Dalam Islam tidak disamakan antara yang berbeda. Tetapi yang dijunjung oleh Islam adalah keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan adalah menempatkan suatu pada tempatnya, itu namanya adil. Perempuan ditempatkan pada tempatnya. Jangan perempuan kemudian disuruh kerja keras, kemudian jadi supir tronton, kemudian jadi tukang batu, itu namanya tidak adil. Mau disamakan dengan laki-laki jadi tukang batu. Islam tidak menyamakan, Islam menjunjung keadilan. Banyak dalam Al-Quran perkara yang dibedakan. Qul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama antara orang yang melihat tidak melihat? Hal tastawi dhulumatu wan nur, apakah sama antara yang terang cahaya dengan kegelapan? Tidak sama. Apakah sama antara orang kafir dengan orang muslim? Tidak sama. Banyak yang Allah bedakan. Kemudian seorang mau menyamakan laki-laki dengan perempuan, bagaimana mau disamakan? Ya. Itu namanya kezaliman, memaksa dua hal yang berbeda untuk disamakan, itu namanya kezaliman. Ya. Nanti kalau misalnya kita ngajar di kelas. Murid-murid kita berbagai macam tingkatannya. Ada yang tidak belajar, akhirnya tidak naik kelas. Ada yang ranking 1. Kemudian kita harus bedakan. Nanti ada yang protes. Pak guru, kenapa dibedakan? Ya udah kalian semua ranking 1 semua. Ini adil apa goblok? Ini namanya goblok namanya seperti ini. Ini kedzaliman. Menyamakan dua hal yang berbeda itu tidak boleh. Akhirnya mereka berusaha menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Sampai-sampai fatwa mereka, salah seorang profesor liberal perempuan, dia punya fatwa bahwasanya bukan cuma laki-laki yang boleh menceraikan, bukan cuma laki-laki yang boleh menjatuhkan cerai, perempuan juga boleh menceraikan suaminya. Wah, ini bahaya bagi kita suami ya. Bayangkan kalau istri kita boleh menjatuhkan cerai. Wah, apalagi wanita emosinya tidak stabil ya. Ya. Bisa-bisa suaminya diceraikan sehari 3 kali ya. Rasulullah SAW jelas mengatakan at-talaq liman akhadha bisaq, tolak cerai itu haknya suami. Suami yang bayar mahar, suami yang menyediakan keperluan istri, suami yang memberi nafkah, lahir dan batin, dan semuanya. Kemudian istri jatuhkan cerai. Ini ngawur ya. Kemudian kata mereka juga, kalau wanita dicerai ada masa iddahnya bagi wanita untuk menanti sebelum menikah dengan laki yang lain. Masa iddahnya ada yang 3 kali haid, ada yang 4 bulan 10 hari, berbagai macam tergantung kondisi wanita tersebut. Profesor ini mengatakan tidak, lelaki juga kalau dicerai harus punya masa iddah. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari kelamaan. Ya, subhanallah, masa iddah kalau perempuan jelas masa iddah ada fungsinya untuk membersihkan rahimnya, jangan sampai tercampur mani dari lelaki sebelumnya dengan lelaki yang baru. Ini sudah terbukti secara bahwasanya gen hilang dengan total ya setelah terlewatkan masa iddah. Kalau laki-laki mau tunggu apa ya? Subhanallah. Jadi fatwa-fatwa yang ini merusak kalau kita terapkan, merusak bangsa kita. Selain merusak moral, pluralisme juga merusak akidah. Kenapa? Karena pluralisme menganggap semua agama benar, semua agama masuk surga. Nah, kalau semua agama masuk surga, ya sudah, buat apa kita berdakwah? Buat apa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwai orang Yahudi, mendakwai orang Nasrani? Buat apa? Buat apa diturunkan Al-Qur'an? Nabi kurang kerjaan kah mendakwai orang Yahudi sementara Yahudi Nasrani juga masuk surga? Buat apa Nabi berdakwah? Buat apa Nabi diutus oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala? Buat apa Al-Quran diturunkan kalau ternyata Injil dan Taurat masih benar? Buat apa? Jadi merusak akidah kita. Mau disamakan antara agama Tauhid dengan agama kesyirikan. Seluruh agama selain Islam mengajarkan kepada penyembahan terhadap makhluk. Entah menyembah terhadap Nabi Isa, sebagaimana orang Nasara. Entah menyembah kepada Buddha misalnya. Seorang lelaki yang katanya bijak disembah. Padahal dia tidak pernah menciptakan sama sekali. Dia tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Waktu meninggal disembah. Ada yang menyembah malaikat, makhluk, ya. Orang-orang musyrikin dahulu menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah, disembah. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang tidak percaya Tuhan. Kemudian mau disamakan dengan Islam. Bagaimana mau disamakan antara tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana mau disamakan antara penyembahan terhadap pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap jin, terhadap sapi, terhadap dewa, terhadap nabi, terhadap makhluk? Tidak boleh disamakan. Jadi akidah dirusak oleh mereka. Akidah dirusak oleh mereka. Dari sini para hadirin rahimakumullah subhanahu wa taala, masalah pluralisme ini bukan masalah sepele. Ini masalah besar. Karena bisa menjerumuskan orang dalam kekufuran. Nanti akan kita jelaskan insyaallah setelah ini. Oleh karenanya alhamdulillah MUI Majelis Ulama Indonesia dengan tegas memfatwakan bahwasanya pemahaman pluralisme hukumnya haram. Dan saya katakan sebenarnya harus lebih kenceng lagi. Bukan cuma haram, pluralisme itu adalah kekufuran. Kekufuran. Nanti akan kita jelaskan. Hadirin para jemaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pluralisme bisa kita lihat dari dua tinjauan. Masalah pluralisme bisa kita lihat dari dua tinjauan. Tinjauan pertama, dan ini tidak mengapa, kita tinjau bukan dari sisi akidah tapi dari sisi muamalah. Maksudnya bagaimana? Kenyataan bahwasanya negara kita, negara Indonesia adalah negara yang pluralis dalam makna negara yang heterogen. Dari sisi suku dan juga dari sisi agama. Negara kita ada sekitar 5 atau 6 agama. Saya rasa yang diakui sekarang sudah berapa agama? 6 agama. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya. Ya. Dan diatur bagaimana kita bertoleransi di antara sesama penganut agama. Ya. Menghargai kalau ada yang beribadah jangan diganggu. Ada yang merayakan perayaannya jangan diganggu, ya. Dan ini tidak mengapa dalam syariat Islam. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW waktu pertama kali datang ke kota Madinah, Nabi SAW waktu pertama kali berhijrah, Rasulullah SAW mendapati kota Madinah adalah kota yang masyarakatnya majmu', masyarakatnya heterogen, pluralis dari sisi masyarakatnya. Ada komunitas orang-orang Yahudi di kota Madinah yang terdiri atas 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Al-Quraidah. 3 suku besar dari suku-suku Yahudi tinggal di kota Madinah. Nabi juga mendapati ada komunitas orang-orang Islam. Siapa mereka? Yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang masuk Islam, jadilah mereka dikenal dengan kaum Ansar. Kemudian ada juga komunitas orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum mau masuk Islam. Yang waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul di awal kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar, dia ketakutan, dia masuk Islam, KTP-nya Islam tapi jadi orang munafik. Tapi sebelumnya dia musyrik. Jadi ada 3 komunitas di kota Madinah. Komunitas kaum muslimin, komunitas kaum musyrikin, komunitas orang Yahudi. Maka Nabi SAW di kota Madinah membuat suatu piagam yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah. Piagam kota Madinah. Yang di piagam tersebut, berisi poin-poin undang-undang dalam piagam tersebut. Kalau kita teliti secara periwayatan hadis, kebanyakan penyebutan tentang undang-undang tersebut, poin-poinnya diriwayatkan dari hadis-hadis yang lemah. Tetapi sebagian poin-poin tersebut diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Intinya isi undang-undang tersebut mengatur tentang kenegaraan, kewarganegaraan, bahwasanya mereka harus bekerja sama dalam membela negara. Kalau ada penyerangan dari luar, maka mereka harus bela, baik Yahudi maupun kaum muslimin. Kerja sama dalam membela negara, jangan sampai ada serangan dari luar. Dan disebutkan dalam poinnya tersebut, ya, al-muslimuna yunfiqun wal-yahud yunfiqun, bahwasanya orang Yahudi juga mengeluarkan biaya, kaum muslimin juga mengeluarkan biaya, tapi kata Nabi SAW, walil-yahudi dinuhum walil-muslimina dinuhum. Orang Yahudi punya agama sendiri, orang Islam punya agama sendiri. Maka, inilah contoh praktek toleransi yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala beliau datang kota Madinah. Tetapi toleransi tersebut hanya sebatas itu. Bukan kemudian Nabi mengatakan Yahudi agama yang benar. Tidak, tidak pernah terucap dari lisan Nabi. Bahkan Nabi mendakwahi mereka agar masuk Islam. Nabi mendakwahi Bani Qainuqa agar masuk Islam. Nabi mendakwahi Bani Nadir agar masuk Islam. Nabi mendakwahi Bani Quraidho agar masuk Islam. Bahkan Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahi orang Yahudi. Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi satu kaum di negeri Yaman, yaitu kaum ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka serukanlah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammadlah Rasulullah. Jadi Nabi mendakwahi mereka. Ya. Tetapi Nabi membiarkan orang Yahudi menjalankan aktivitas agama mereka, enggak jadi masalah. Oleh karenanya kalau pluralisme hanya sebatas toleransi sampai ini, maka tidak jadi masalah. Nabi SAW bahkan dalam peperangan melarang kita merusak tempat ibadah orang-orang, ya, ahlul kitab. Dilarang untuk dirusak. Itu dalam peperangan. Apalagi dalam kondisi tidak berperang. Oleh karenanya kalau orang-orang Islam yang kemudian ngebom misalnya gereja, itu salah. Salah, tidak benar. Dalam peperangan saja Nabi melarang. Apalagi dalam kondisi tidak perang. Oleh karenanya, ya, kalau pluralisme maksudnya adalah toleransi dalam beragama, maka ini tidak mengapa. Dan ini disebutkan dalam fatwa MUI. Silakan menghargai yang lainnya, masing-masing beribadah. Tetapi jangan toleransi kebablasan. Sampai akhirnya ritual ibadah, kita ikut juga ritual mereka. Ini yang tidak diperbolehkan oleh syariat dan juga difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak boleh. Misalnya mereka Natalan, kita ikut-ikut Natalan. Mereka punya acara hari raya, kita ikut hari raya. Mereka beribadah di gereja, kita ikut-ikutan haleluya di gereja. Ini tidak boleh seperti ini. Justru namanya toleransi, yaitu masing-masing menjaga identitasnya. Kemudian toleransi dengan yang lain. Nah, kalau identitas sudah hilang, tidak perlu toleransi kalau begitu. Kalau Islam sudah campur ke Nasrani, Nasrani campur ke Islam, apa toleransi artinya? Apa makna toleransi? Toleransi itu masing-masing punya identitas tersendiri, menghargai yang lain. Ya. Nah, kalau pluralisme dalam batasan tersebut, maka tidak jadi masalah. Namun yang terjadi di tanah air kita, toleransi kebablasan. Kebablasan, sampai seakan-akan semua agama sama. Dan semua agama mengantarkan kepada surga, kata mereka. Ya. Kata mereka, kalian orang Islam, jangan monopoli surga. Surga itu luas, ya. Ada surga Islam, ada surga orang Muslim, ada surga Yahudi, ada surga Nasrani, ada surga Buddha, ada surga Hindu. Nanti di sana bisa kunjung-kunjungan di surga. Ini tidak benar. Ini semua adalah kesesatan. Yang benar cuma Islam. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang akidah pluralisme ini yang disokong oleh banyak tokoh-tokoh agama di tanah air kita. Ini sangat menyedihkan. Doktor-doktor, profesor, rektor universitas, tokoh agama, guru bangsa, ya, dan lain-lainnya. Sebelum kita membahas tentang keyakinan mereka, yang perlu kita yakinkan bagi diri kita bahwasanya tidak ada agama yang benar kecuali cuma Islam. Oleh karenanya Allah menurunkan ayatnya dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Ini dia sudah hafal, kita belajar waktu SD. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali apa? Islam. Karena dia satu-satunya agama tauhid. Semua agama kesyirikan. Semuanya agama menyeru kepada penyembahan terhadap makhluk. Pada manusia, kayak kepada malaikat, kayak kepada jin, kayak pada batu, kepada pohon, dan yang lainnya. Kepada arwah, kepada roh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Allah, maka Allah tidak akan terima. Barang siapa mencari agama selain agama Allah, selain agama Islam, maka Allah tidak akan terima. Dan dia di akhirat akan termasuk penghuni neraka jahannam. Ini tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi SAW menegaskan dalam Sahih Muslim, Kata Nabi SAW, La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka Jahannam. Ini jelas. Dalam Al-Quran begitu banyak ayat menyatakan Nasrani di neraka, Yahudi di neraka. Terlalu banyak. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka di neraka Jahannam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kenapa Nabi mengkhususkan penyebutan Yahudi dan Nasrani? Karena Yahudi dan Nasrani pernah turun kepada mereka kitab suci. Mereka lebih utama harusnya beriman. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka masuk neraka Jahannam, apalagi selain agama Yahudi dan Nasrani. Dalam Al-Quran, Allah mengkafirkan orang-orang ahlul kitab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dari kalangan musyrikin, mereka di dalam neraka Jahannam kekal selama-lamanya. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jelas. Orang Yahudi Nasrani kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang muncul orang, jangan bilang mereka orang kafir. Gimana? Allah yang bilang mereka kafir dalam banyak ayat. Allah kafirkan mereka, Yahudi dan Nasrani. Allah vonis mereka dalam neraka Jahannam. Contoh lagi dalam ayat yang Allah mengkafirkan mereka. Orang Nasrani punya keyakinan terhadap Nabi Isa, hubungan antara Nabi Isa dengan Allah, mereka ada secara umum ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah itulah Isa. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Ada yang mengatakan Isa anaknya Allah. Tiga model. Saya ulangi, ada yang mengatakan Allah sama dengan Isa. Allah ya Isa, Isa adalah Allah. Alaihissalam. Ada yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ada yang mengatakan Isa anaknya Allah. Tiga pemahaman ini semua dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحَ بُنُ مَرْيَمُ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Kafir. Allah mengatakan sungguh telah kafir. Bukan cuma kafir saja. Kata Allah, لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Dalam ayat yang lain, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Dikafirkan oleh Allah. Yang mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Katakan Allah Maha Esa. Allah tidak punya anak dan Allah tidak diperanakan. Allah mengatakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh mereka telah mendatangkan perkataan yang mungkar. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir gunung hancur tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. Tidak pantas dan tidak boleh Allah punya anak. Kenapa? إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Semua yang ada di langit dan di bumi, malaikat, nabi, Nabi Isa, Nabi Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, semuanya akan datang sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya makhluk, tidak pantas untuk disembah. Jadi jelas Allah kafirkan mereka. Bahkan kalau kita mau menelusuri ayat-ayat dalam Al-Quran, Ahlul Kitab dikafirkan oleh Allah dari banyak sisi. Di antaranya mereka berbuat kesyirikan. Di antaranya mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang Yahudi dahulu, mereka sesumbar, mereka sengaja tinggal di kota Madinah, karena mereka tahu dalam Taurat, Nabi terakhir akan muncul di kota Madinah. Maka mereka sengaja tinggal di kota Madinah, menanti-nantikan kedatangan Nabi terakhir. Bahkan mereka sesumbar, wakanu min qablu yastaftinu alladziina kafaru. Mereka dahulu sesumbar, kata mereka kepada orang musyrikin, nanti kalau datang nabi terakhir, kami akan bersama nabi terakhir tersebut akan menyerang kalian. Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala datang nabi yang mereka kenal, kafaru bih. Mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul zaman sekarang orang-orang mengatakan Yahudi Nasrani di surga. Bagaimana ceritanya? Muncul zaman sekarang orang-orang yang mengatakan Yahudi dan Nasrani juga bertauhid. Tauhid dari mana? Mereka musyrikin. Ini yang mengucapkan tokoh-tokoh orang-orang top di tanah air. Bilang bahwasanya Yahudi dan Nasrani adalah bertauhid. Saya kalau tidak perhatikan undang-undang ceramah, mungkin saya sudah sebutkan nama-nama mereka. Ya. Tapi demikianlah, menyedihkan. Mereka mengatakan semua Yahudi Nasrani bertauhid. Dari mana bertauhid? Kesyirikan. Oleh karenanya agama yang benar cuma agama Islam, yang bertauhid cuma agama Islam, yang lain semua agama kesyirikan. Kalau Yahudi, Nasrani, musyrikin dikafirkan, bagaimana lagi dengan agama-agama yang lain yang menyembah dewa, menyembah jin? Ya akhi, antum bersyukur jadi orang Islam. Terlepas dari penyembahan terhadap makhluk, kita hanya menyembah kepada pencipta alam semesta. Yang lain, lihat, mereka terikat dengan penyembahan terhadap makhluk. Entah terhadap nabi, entah terhadap malaikat, entah terhadap dewa, entah terhadap jin. Saya baru-baru saja pergi ke suatu daerah. Di situ orang-orang kerjanya menyembah jin. Mereka namakan dewa, tapi sungguhnya itu adalah jin. Tiap hari bikin sesajen. Sajen pagi, sajen sore. Sajen siang ada enggak, saya kurang tahu. Itu pakai biaya, sajennya harus gini-gini. Jadi, kalau antum bangun tidur, cuci muka, sholat gratis. Mereka enggak gratis. Mereka harus beli sesuatu untuk beri sajian kepada, ya, makanan diberikan kepada patung-patung mereka. Nanti diletakkan di patung mereka dikasih payung, terkadang dikasih sarung. Sampai sempat pernah saya tanya kepada salah seorang dari mereka, ini kenapa patung ada yang dikasih sarung, ada yang tidak dikasih sarung? Saya pikir dia jawab, satunya sudah disunat, satunya belum, tidak. Tapi katanya satunya sudah ada penunggunya, satunya belum ada isinya. Tuhan dikasih sarung, Tuhan dikasih payung, dikasih makanan. Sampai saya lihat makanan tersebut terbuang-buang, datanglah burung matok-matok makanan tersebut. Ya Tuhannya, kalau mereka tidak kasih sajian, mereka ketakutan, nanti dimasuki sama jin. Jadi mereka ketakutan, mereka harus kasih sajian. Lihat, mereka diperbudak oleh jin. Islam tidak demikian. Islam kalau ada jin masuk, kita rukyah biar dia keluar. Ya, ini tunduk kepada jin. Sampai-sampai saya ketemu seorang teman, jenggotnya panjang segini. Dia cerita, Ustaz, saya pernah naik mobil sama penyembah berhala ini. Berjalanlah kami melewati suatu tempat peribadatan mereka. Tatkala mau lewat naik mobil, teman yang menyembah berhala ini mengatakan, mas, tolong bel. Ada etikanya, kalau lewat harus bel. Net, gitu. Teman saya enggak mau. Man, nanti kualat kalau enggak bel. Bel. Enggak, saya enggak mau. Karena ngebel itu syirik namanya, berarti. Tunduk kepada apa? Kepada jin. Akhirnya yang penyembah berhala ini takut. Mas, bel, mas. Enggak, kata teman saya. Enggak mau, saya enggak mau. Dia ketakutan. Yang ini juga ketakutan kalau ngebel syirik. Satunya menganggap itu ibadah, satunya menganggap kesyirikan. Akhirnya teman saya tidak mau ngebel. Akhirnya orang penyembah berhala tadi ketakutan. Dia pun buka jendela. Kemudian dia bilang, titit. Dia ketakutan. Lihat bagaimana indahnya Islam. Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Makanya antum bersyukur jadi orang Islam. Nah, agama seperti ini mau disamakan dengan Islam. Sama-sama mau surga. Dari mana ceritanya? Oleh karenanya, akidah yang benar, bahwasanya hanya Islam agama yang benar. Yang lain tidak benar. Kalau semua agama benar, maka buat apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Buat apa Allah menurunkan Al-Quranul Karim? Buat apa Allah mencela mereka? Buat apa ya Nabi Muhammad SAW berdakwah? Buat apa Nabi SAW terkadang memerangi mereka? Buat apa kalau semuanya masuk surga? Ngapain Nabi kurang kerjaan? Kalau semua agama benar, buat apa kita berdakwah? Nggak usah ada islamisasi. Biarkan kristenisasi berjalan, kita nggak ada islamisasi. Itu maunya mereka seperti itu. Taib. Yang anehnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya pluralisme ini adalah suatu yang baru dalam semua agama, ya. Jadi kita sekarang sebelum masuk dalam akidah mereka, saya akan jelaskan tentang sejarah munculnya pluralisme. Dari mana munculnya pemahaman seperti ini? Semua agama benar. Jadi kalau kita kembali melihat bagaimana akidah kita sejak dahulu dan juga ya, orang-orang sekeliling kita yang beragama yang lain. Saya lama di Irian Jaya, hampir 20 tahun saya tinggal di sana. Teman-teman saya sekelas dulu orang-orang non-muslim, ya. Jadi saya sering bergaul dengan mereka dan saya tahu juga bagaimana sering diskusi, sering debat dengan mereka. Jadi sebenarnya seluruh agama, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, Lao Tse, semuanya punya pemahaman eksklusivisme. Apa itu eksklusivisme? Kita saja yang benar, yang lain enggak benar. Ini semua agama seperti itu. Pluralisme itu enggak ada di sisi mereka. Jadi semua agama meyakini eksklusivisme, kita yang benar, yang lain enggak benar. Kita bicara dari orang Yahudi. Yahudi merasa mereka paling benar sampai sekarang. Dari dahulu mereka merasa paling benar. Dan mereka mengatakan Tuhan mereka hanya membela orang-orang Yahudi. Seakan-akan Tuhan mereka, seakan-akan Allah itu bersuku Yahudi. Hanya orang Yahudi yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka meyakini bangsa selain Yahudi adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Mereka meyakini juga bahwasanya surga hanya milik mereka. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Qul ya ayyuhalladzina za'amtu qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian menyangka kalian hanya kalian wali-wali Allah, kalian pasti masuk surga, minta mati aja. Ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja. Wala yatamannauhu abadan. Kata Allah, wala yatamannaunahu abadan. Kata mereka tidak bakalan pernah minta mati. Bahkan mereka ingin hidup 1,000 tahun lagi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang Yahudi ingin hidup 1,000 tahun lamanya. Dalam ayat yang lain, ya. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Kata Allah, katakanlah kalau memang surga itu hanya milik kalian wahai orang Yahudi. Ini menunjukkan keyakinan mereka hanya mereka mau surga. Maka mintalah mati. Makanya orang Yahudi, pakar agama mengatakan kenapa orang Yahudi benci dengan agama Nasrani? Karena agama Nasrani ingin dijadikan oleh Paulus sebagai agama internasional. Ada risalah ya bagus ya tentang bagaimana ya bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus. Risalah tersebut tesis S2, sangat bagus. Tesis tersebut karya Dr. Said Agil Siraj. Judulnya Pengaruh Tulisan-tulisan Paulus dalam Merusak Agama Nasrani, itu judulnya. Saya berharap buku itu diterjemahkan. Judulnya apa? Pengaruh Paulus ya dalam merusak agama Nasrani. Itu tesis S2 beliau. Kalau bisa diterjemahkan. Dan saya punya ada. Ya. Bagus. Jadi agama Nasrani itu rusak di tangan Paulus. Paulus bikin bid'ah. Di antara bid'ah yang dia bikin, dia menganggap dia Rasul, Nabi Isa Tuhan. Padahal Nabi Isa itu Rasul. Tidak ada bedanya dengan Nabi-Nabi yang lain. Makan, minum, meninggal, bawa kitab suci. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Ya. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Paham? Dia sebagaimana Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi yang lain bawa kitab suci. Kemudian Paulus itu disebutkan sejarahnya, dia itu paling benci terhadap orang Nasrani. Bahkan dia ingin bunuh orang Nasrani. Kemudian kapan dia jadi Rasul? Suatu hari dia dalam perjalanan ingin membunuh orang-orang Nasrani. Tiba-tiba Tuhan turun mengangkat dia sebagai seorang Rasul. Dan ini adalah sejarah baru dalam sejarah kerasulan. Tidak ada sejarah seorang rasul jadi penjahat, tiba-tiba jadi rasul. Enggak ada. Antum baca sejarah para nabi. Ada nabi dahulu penjahat, kemudian jadi baik? Coba nabi-nabi dahulu penjahat, kemudian diangkat jadi seorang nabi. Hanya Paulus yang seperti itu. Karena itu bid'ah yang dia bikin. Ya. Ceritanya, dia yang cerita bahwasanya dia ingin membunuh orang-orang Nasrani, tiba-tiba Isa turun sebagai Tuhan, mengganti sebagai rasul. Ini ngawur. Di antara bid'ahnya Paulus, Paulus ini menjadikan agama Nasrani sebagai agama internasional. Bukan hanya milik orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi gak suka sama agama Nasrani. Karena mereka ingin eksklusif. Bahwasanya agama hanya milik Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tatkala agama Nasrani jadi seluruhnya, buat seluruhnya mereka tidak terima. Ini di antara kenapa orang Yahudi benci kepada orang-orang Nasrani. Jadi maksud saya para hadirin, kalau kita bicara sekarang orang dari liberal, dari progresif mengatakan, kalian orang Islam jangan monopoli kebenaran, merasa paling benar sendiri. Ya agama lain juga benar kok. Kita bilang bukan cuma kita, agama lain juga merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar. Mana mau dia membenarkan orang Islam, dia gak mau. Tiap hari dia membantai orang-orang Islam. Ya. Apakah ada pluralisme dalam Yahudi? Apakah ada liberalisme dalam Yahudi? Jawabannya tidak ada liberalisme dalam Yahudi. Di Israel ada liberalisme dari sisi duniawi. Ada usaha untuk menyamakan laki-laki dengan perempuan. Ada usaha untuk kebebasan seksual. Ada juga yang berusaha menghalalkan homoseksual. Tapi itu dalam sisi duniawi. Tapi dalam sisi semua agama sama, ini gak ada orang Yahudi ngomong demikian. Gak ada. Tapi sekarang gak ada. Jadi yang merasa benar bukan cuma orang Islam. Orang Yahudi juga merasa benar. Tapi Kita bicara lagi tentang orang Nasrani. Nasrani juga sama. Orang-orang Nasara juga merasa paling benar sendiri. Bukankah keyakinan mereka orang tidak bisa selamat kecuali beriman kepada juru selamat, kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya khurafat, orang-orang Nasrani. Khurafat itu apa? Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam waktu melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berdosa, maka dosanya itu diwariskan kepada anak keturunannya. Tidak ada seorang anak Adam lahir di atas muka bumi ini kecuali sudah belepotan dengan dosa, sudah berlumuran dengan dosa warisan dari nenek moyangnya. Ini khurafat mereka. Dalam Islam tidak demikian. Islam memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Hawa bersalah, iya. Tapi mereka bertobat. Dan tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja kalau bersalah kita bertobat, apalagi seorang Nabi. Masa tidak bertobat? Kalau kita bertobat, Allah terima tobat kita, bagaimana Nabi Adam bertobat tidak diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Nabi Adam sudah diterima tobatnya, ngapain ada dosa warisan? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kata Allah, Allah menerima permohonan ampunan Nabi Adam dan Allah terima tobatnya. Sudah tidak ada dosa warisan. Dan dosa warisan ini tidak pernah didengung-dengungkan oleh Nabi-Nabi setelah Nabi Adam. Enggak pernah Nabi Musa mengatakan, ingat ada dosa warisan. Enggak ada Nabi Harun mengatakan demikian. Enggak ada Nabi Yusuf mengatakan demikian. Nabi Bani Israel enggak ada yang ngomong demikian. Nabi Sulaiman, Nabi Daud enggak ada yang pernah ngomong dosa warisan. Tiba-tiba muncul di akhir zaman ada khurafat dosa warisan. Yang bikin siapa? Paulus yang bikin. Khurafat dosa warisan. Maksudnya apa? Anda tidak akan bisa bebas dari dosa warisan tersebut kecuali setelah turun penebus dosa. Dialah Nabi Isa, anak Tuhan turun untuk disalib, untuk menebus dosa tersebut. Ini semua khurafat. Masa pengampunan dosa? Ya. Yang salah kita kemudian Nabi Isa harus jadi korban. Yang salah kita kok Nabi Isa yang terus diampuni dengan cara harus disalib. Ini dari mana seperti ini? Sehingga mereka mengatakan, barang siapa yang tidak meyakini Nabi Isa sebagai juru selamat, dia tidak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Bukankah mereka sering mengatakan, Nabi Isa diutus kepada domba-domba yang tersesat? Ya atau tidak? Antum ini domba-domba yang tersesat. Kalau tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ya. Karena ada sebagian mereka datang ke kampung di Papua, ya. Berdakwah, mau melaksanakan kristenisasi. Kebetulan mereka datang ke kampung Jawa, orang-orang Jawa tersebut adalah orang-orang Muhammadiyah. Ya sudah orang Islam Muhammadiyah kebetulan. Datang ke situ, kemudian dakwah. Menyatakan, sungguhnya kalian adalah domba-domba yang tersesat untuk diselamatkan. Akhirnya mereka lapor kepada saya, Ustaz tadi ada mereka datang, mereka bilang kami diutus kepada domba-domba yang tersesat. Saya bilang kepada mereka, kalau mereka datang lagi, sampaikan kepada mereka, kami ini bukan domba-domba yang tersesat. Kami ini onta-onta yang tidak tersesat. Jadi, kalau mereka menuduh Islam merasa eksklusif, kita katakan Nasrani pun demikian sama. Coba kalau ada Nasrani, ada anaknya masuk Islam, apakah terima? Dia juga enggak terima. Dia juga enggak terima sama. Demikian juga agama yang lain. Agama Hindu, agama Buddha juga demikian. Mereka merasa mereka yang paling benar. Oleh karenanya pluralisme itu muncul belakangan. Baru muncul di dunia Islam baru belakangan. Muncul di tanah air kita baru belakangan. Kapan tatkala sebagian anak-anak muda lulusan pondok kemudian belajar agama di negara kafir. Bukan belajar agama di negara Islam, bukan. Bukan di Saudi, bukan di Mesir, bukan. Belajarnya di negara kafir. Belajarnya sama orang kafir. Jadi orang kafir yang ngajarin mereka agama. Pulang ingin menyelamatkan kita masuk surga. Gimana ceritanya? Yang dosen mereka, yang guru mereka masuk neraka kok mau, apa yang mau diajarin? Mau menyelamatkan kita dari surga? Inilah generasi pertama berangkat, kemudian pulang membawa sekularisme. Masih sekularisme, belum pluralisme. Kemudian generasi berikutnya lagi datang, akhirnya ada pluralisme. Semua agama benar, semua agama masuk surga. Surga jangan dimonopoli orang-orang Islam. Ya, yang penting kita berbuat baik, semuanya masuk surga. Inilah merusak akidah kita. Oleh karenanya, para ulama mengatakan, barang siapa yang tidak meyakini kafirnya orang-orang kafir, maka dia terjerumus dalam kekufuran. Barang siapa yang tidak meyakini musyriknya orang-orang musyrik, dia terjerumus dalam kekufuran. Kenapa kalau Anda meyakini Yahudi, Nasrani, Apalagi agama-agama lain semuanya masuk surga, berarti Anda telah mendustakan banyak ayat dalam Al-Quran. Al-Quran isinya kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang musyrik, di neraka banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian kita bilang, ah mereka juga di surga. Berarti ini ayat-ayat buang semua aja kalau gitu. Berarti Anda kufur kepada Al-Quran kalau begitu. Karenanya hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi pluralisme itu suatu yang baru. Akhir-akhir ini baru muncul di tanah air kita. Baru muncul. Masih mungkin umur dakwah liberalisme ini belum ada 20 tahun. Sekitar 20 tahunan. Baru-baru muncul belakangan ini. Ya, fatwa yang aneh-aneh. Dan anehnya, kita tidak mendengar dai pluralisme dari agama-agama lain. Yang kita dengar dari orang Islam aja. Saya enggak pernah dengar ada pendeta, ada rahib Yahudi, kemudian mengatakan, oh kita semua masuk surga. Saya enggak pernah dengar. Yang saya dengar cuma dari orang-orang Indonesia. Ini adalah kekufuran. Taib. Kita akan bahas tentang syubhat-syubhat mereka. Kenapa mereka sampai berpemahaman demikian. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki banyak syubhat. Syubhat adalah kerancuan berfikir yang menjadikan mereka berfatwa dengan fatwa yang aneh-aneh. Terkumpulkan dalam otak mereka. Di antaranya syubhat mereka yang sering mereka dengung-dengungkan, mereka mengatakan bahwasanya agama hanyalah sarana. Tujuannya adalah bagaimana manusia menggapai akhlak yang mulia. Kalau seorang sudah berakhlak mulia, dengan agama apapun maka dia masuk surga. Jadi kata mereka agama hanyalah sarana. Tujuan utama adalah apa? Akhlak mulia. Nah kalau seorang bisa berakhlak mulia dengan agama Nasrani maka dia masuk surga. Seorang berakhlak mulia dengan agama Yahudi, dengan agama Hindu, agama Buddha maka masuk surga. Kata mereka juga, masa penemu lampu, penemu ini, orang-orang kafir, masa masuk neraka? Mereka sering bikin syubhat demikian. Ada bunda ini, baik, sosial, masa masuk neraka? Ini syubhat. Bagaimana bantahannya? Bantahannya dari beberapa sisi. Yang pertama, para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, pernyataan mereka bahwasanya tujuan utama agama menggapai akhlak mulia, itu tidak tepat. Benar Islam menjunjung akhlak yang mulia, tapi itu bukan tujuan paling utama. Tujuan paling utama agama diutusnya Rasul agar manusia menyembah kepada Tuhan. Itu tujuan paling utama. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan agama. Agama diturunkan agar mengatur bagaimana hubungan makhluk terhadap Khalik. Apa relasi yang paling utama antara makhluk dengan Khalik? Bahwasanya makhluk menyembah sang Khalik. Itu. Tidak boleh menyembah kepada makhluk yang lainnya. Ya. Itu tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Makanya orang berbuat syirik itu orang yang tidak berakhlak kepada Tuhan. Kenapa? Allah yang berikan dia kehidupan, Allah berikan dia rizki, Allah berikan dia karunia, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan keindahan di atas muka bumi agar dia beribadah kepada Tuhan. Ternyata dia merasakan kenikmatan, keanugerah dari Allah dan dia menyembah makhluk. Ini paling tidak berakhlak kepada Allah. Meskipun dia orang paling berakhlak mulia terhadap manusia. Tapi tidak punya akhlak kepada Tuhan. Makanya, kalau orang meninggal melakukan dosa selain syirik masih mungkin diampuni. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Kata Allah, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Kenapa? Karena dosa syirik berkaitan dengan hak istimewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berzina meninggal, sangat terancam dengan neraka, tapi masih mungkin diampuni. Ada orang durhaka kepada orang tuanya meninggal, sangat terancam dengan neraka, tapi masih mungkin diampuni. Tapi kalau orang berbuat syirik, tidak akan diampuni. Kenapa? Harusnya dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada makhluk juga. Saya kasih logika sederhana. Kalau Anda adalah orang tua, Anda sama istri Anda punya anak. Terus anak Anda biayai sejak hamil, Anda sudah repot cari uang, ngerawat istri, bawa ke dokter, masih dalam kandungan ini. Anak Anda masih dalam kandungan, Anda sudah setengah mati. Belum istri Anda ngidam, Anda setengah mati. Mau ini, mau anu, Anda turuti. Kemudian dia lahir, mungkin perlu biaya waktu kelahiran, beli susunya dan macam-macamnya. Ke rumah sakit dan terusnya. Kemudian dia sekolah, Anda biayai sekolah SD, SMP, ingin beli mobil, ingin beli motor, biaya kuliah, biaya pernikahan Anda bantu dan seluruhnya. Kemudian dia kuliah di luar kota, kemudian berhasil jadi pegawai, jadi orang berhasil punya duit, tiba-tiba dia berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Ya. Jengkellah kita. Ini anak kurang ajar. Yang kasih makan dari kecil saya, kemudian sekarang dia berbakti sama bapak yang lain. Ini anak kurang ajar, tidak tahu diri. Gambarannya kira-kira demikian. Jadi Allah yang berikan kita segala karunia, Allah yang berikan kita kenikmatan, terus kita beribadah kepada makhluk, ciptaan Allah juga. Ada bos, punya anak buah banyak, kemudian ada anak buahnya tidak berbakti kepada bos, dia berbakti kepada anak buah yang lain juga. Ini kurang ajar namanya. Ibarat ada seorang suami, ada laki-laki nikah sama perempuan. Bayar maharnya, belum uang diberikan kepada mertua, apalagi orang Bugis namanya uang panaik buat orang tua, uang buat walimah, uang buat mahar istri, mungkin bangunkan rumah, uang buat ke salon, uang buat istrinya berhias, dan belikan baju dan lainnya, tahu-tahu istrinya ya menyerahkan diri pada lelaki yang lain. Apa kurang ajar, dicium sama orang. Ya, ini kurang ajar namanya, istri brengsek seperti ini. Ya. Jadi para hadirin, supaya Anda ada gambaran, Allah murka kepada orang musyrik, wajar. Kenapa? Karena dia menyembah kepada makhluk. Ini dosa tidak akan diampuni. Meskipun akhlak dia paling terbaik sama manusia, percuma. Orang-orang musyrikin dahulu juga banyak yang baik. Mereka banyak bersedekah. Mereka menjamu tamu, kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidaklah terhalangi nafkah mereka, sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Artinya mereka juga bersedekah. Oleh karenanya saya akan sebutkan contoh-contoh orang-orang kafir yang akhlaknya luar biasa tapi masuk neraka jahanam, difonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Contoh pertama, paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib apa kurang baiknya? Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merawat Nabi tatkala Nabi masih kecil, pahalanya luar biasa. Merawat anak yatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yataimi ka hataini, ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannah." Aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi anak yatimnya sekecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar pahala Abu Thalib merawat Nabi. Bukan cuma merawat Nabi, bahkan dia rela mati untuk membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia pasang badan. Waktu Abu Thalib masih hidup, tidak ada orang musyrik berani mengganggu Muhammad SAW. Kenapa? Mereka segan kepada pamannya Nabi Abu Thalib. Abu Thalib pasang badan. Karena Abu Thalib saudara kandung bapaknya Nabi Muhammad SAW. Orang tidak ada yang berani ganggu Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Thalib sudah tahu Nabi Muhammad di atas kebenaran. Dalam syairnya dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu agamanya Muhammad adalah agama yang paling baik. Kalau bukan karena saya takut dicerca dan dicela, kau akan dapati aku masuk dalam agama Muhammad. Dia sudah tahu Nabi Muhammad atas kebenaran. Dan dia sangat baik, rela mati demi agama Muhammad. Kalau dibandingkan Abu Thalib dengan kita, kita enggak ada apa-apanya. Jasa Abu Thalib lebih besar terhadap Islam daripada kita. Kita mana pernah pasang badan mati untuk Islam? Belum ada kesempatan. Tetapi Abu Thalib pasang badan rela mati untuk Muhammad SAW. Waktu dia akan meninggal, Nabi SAW datang. Mendakwahi dia. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha inda Allah. Wahai pamanku, ucapkanlah. Nabi mengucapkan kata-kata yang baik. Wahai pamanku. Ya ammi. Wahai pamanku. Wahai saudaraku. Wahai kerabatku. Ucapkanlah la ilaha illallah suatu kalimat yang aku akan bilang kau di akhirat. Di surga. Di sisi Allah. Tahu-tahu ada Abu Jahal juga di situ. Abu Jahal juga lagi jenguk Abu Thalib. Nabi berdakwah, Abu Jahal juga berdakwah. Abu Jahal berkata, "Atargobu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Nabi ulangi lagi, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di surga di sisi Allah." Kata Abu Jahal, "Apakah kau benci dengan agama bapakmu?" Fa aba an yaqula la ilaha illallah, sampai akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilallah, meninggal dalam kondisi musyrik. Waktu itu Nabi berkata, "La astaghfirunna laka ma lam unha ank." Saya akan mohon ampunan kepada engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah larang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah turunkan ayatnya. Maka nalin Nabi walladina amanu ayastagfirulil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi Nabi dan tidak boleh bagi orang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat. Tidak boleh. Abu Thalib kata Nabi SAW, "Laula ana lakana fidarkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya, pamanku Abu Thalib di neraka jahanam yang paling bawah. Paman Nabi yang lain, Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, pamannya ini lain. Rasulullah punya paman yang namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Al-Abbas, "Wahai Rasulullah, Abu Thalib kan dulu bantu engkau. Apa yang bisa kau lakukan terhadap pamanmu?" kata Nabi, kalau bukan syafaat dari saya, Abu Thalib di neraka jahanam paling bawah. Tetapi sekarang di neraka yang paling atas. Fi dhahdahin min nar. Yaitu apa, kakinya menyentuh bara api. Kalau terkena bara api, yaghlibiha dimagu, otaknya mendidih. Itu nerakanya Abu Thalib. Harusnya paling bawah. Tapi di neraka paling atas, api cuma kena apa? Kakinya tapi otaknya mendidih. Di neraka jahanam, Abu Thalib baiknya kayak apa? Di neraka jahanam. Kenapa? Karena musyrik. Jadi kalau ada orang Nasrani, Yahudi baik, tetap di neraka, kata kita. Di neraka. Dia tidak lulus ujian. Allah kasih ujian masuk surga. Ujiannya banyak. Soal pertama, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Soal kedua, tidak boleh mendzalimi manusia. Soal ketiga, tidak boleh misalnya menipu manusia misalnya. Soal ketiga dia lulus, soal kedua dia lulus, soal pertama tidak lulus. Masuk neraka. Taib, hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, ya. Contoh kedua orang yang baik masuk neraka jahanam adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah seorang tokoh yang memimpin kota Mekah dari Bani Khuza'ah. Dan kalau kita baca biografinya, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, dan juga disebutkan dalam kitab Akhbar Makkah lil Azruqi tentang Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia seorang yang sangat dermawan. Dia itu kalau musim haji sering menyembelih onta dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Ini Amr bin Luhai Al-Khuzai. Tetapi dia melakukan kesyirikan. Dia ini yang mengimpor kesyirikan masuk ke dalam kota Mekah. Yang pertama kali bawa berhala ke kota Mekah, dia ini Amr bin Luhai Al-Khuzai. Yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta, dialah Amr bin Luhai Al-Khuzai. Sehingga Nabi berkata, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib." Aku lihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing. Jadi kata dia, kalau ada onta punya anak betina 10 kali, tidak ada laki-lakinya, tidak ada jantannya, ini onta spesial, enggak boleh ditunggangi, enggak boleh disembelih. Ya, ini kesyirikan seperti ini. Lihat dia baiknya kayak apa, luar biasa, ternyata masuk neraka jahanam. Contoh lain orang yang baik masuk neraka jahanam, namanya Abdullah bin Judaan. Dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Judaan kana yasilur rahim." Ya Rasulullah, bagaimana tentang Abdullah bin Judaan? Dia adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. "Kana yaqridh dhaif." Dia suka menjamu tamu. "Yut'imu ta'am," suka memberi makan kepada fakir miskin. "Hal yanfa'uhu dhalik?" Apakah bermanfaat kebaikannya? Kata Nabi, "La," tidak bermanfaat. "Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati." Dia tidak pernah bertauhid. Dia tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku." Tidak pernah. Tidak bermanfaat kebaikannya. Contoh orang baik di neraka jahanam, namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i punya anak namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Seorang sahabat yang mulia. Dahulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Maka dia bertanya kepada Nabi tentang bapaknya, karena Hatim At-Ta'i ini terkenal orang sangat dermawan. Sering dijadikan perumpamaan tentang orang yang dermawan. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana tentang ayahku?" Kata Nabi SAW, "Kana abuka yuridu amran fa'asobahu." Ayahmu dahulu, dia berbuat baik karena ria, ingin dipuji. Ya sudah, itu yang dia dapatkan. Tidak dapat pahala. Padahal baiknya kayak apa? Kenapa? Dia meninggal dalam kondisi musyrik, tidak bermanfaat. Jadi banyak orang-orang baik masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan, meninggal dalam kesyirikan. Oleh karenanya, pernyataan bahwasanya kalau orang akhlaknya baik, pasti masuk surga, ini tidak benar. Ini tidak benar. Contoh lagi, seorang yang bernama Al-As bin Wa'il, bapaknya Amr bin Al-As. Al-As bin Wa'il, dia pernah bernazar waktu dia musyrik, dan dia musyrik, meninggal dalam kondisi musyrik. Dia bernazar akan menyembelih 100 ekor onta untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kemudian dia keburu meninggal. Akhirnya anaknya dua yang menyembelihkan untuk bapaknya. 50 disembelih oleh anaknya, 50 ingin disembelih oleh Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, sahabat. Maka dia tanya dulu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bapakku pernah bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta, 50 sudah disembelih oleh saudaraku, tinggal 50 mau saya sembelihkan. Apakah bermanfaat?" Kata Nabi SAW, "Amma abuka law kana mukirran bitauhid, lanafa'u dhalik." Ayahmu, seandainya dia bertauhid, akan bermanfaat. Tapi dia tidak bertauhid, percuma kau sembelih, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Dia di neraka jahanam, meninggal dalam kondisi musyrik. Oleh karenanya, orang-orang Nasrani, dalam Al-Quran tidak dicela akhlak mereka, tidak. Yang dicela Yahudi. Yahudi memang brengsek. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Mereka makan riba, mereka mendzalimi yang lain, mereka pendusta, mereka bunuh Nabi, itu orang Yahudi. Tapi orang Nasrani, kalau antum baca tentang sifat-sifat orang Nasrani, tidak ada sifat-sifat tersebut. Tapi kenapa mereka difonis di neraka jahanam? Bukan karena masalah akhlak, tapi karena mereka meyakini Nabi Isa anaknya Allah. Itu buat mereka masuk neraka. Bukan karena mereka suka berzina, bukan karena mereka membunuh orang lain, tidak. Bahkan orang Nasrani saking kuat ibadahnya sampai mereka tidak mau menikah. Gara-gara saking ingin beribadah. Jadi mereka difonis kafir oleh Allah. Dimasukkan dalam neraka jahanam bukan karena akhlak mereka yang bobrok, orang-orang Nasrani. Tetapi karena mereka berbuat kesyirikan. Jadi, ini yang kita yakini. Orang berbuat baik sebaik apapun, kalau dia musyrik, maka dia tidak baik. Dia tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kaedah orang-orang liberal bahwasanya agama hanyalah sarana yang tujuan utama adalah akhlak. Kalau orang akhlak baik pasti masuk surga, ini tidak benar. Sekarang kita jalankan konsekuensi kaedah mereka. Coba kita tanyakan kepada mereka, wahai orang-orang liberal, wahai para da'i liberal, kalau ada orang ateis, PKI yang baik misalnya, ada orang ateis, tidak pernah mendzalimi orang lain. Ada orang ateis tidak percaya sama Tuhan tapi baik sama tetangga. Ada orang ateis tapi suka memberi bantuan kepada fakir miskin. Kalau mati masuk surga atau tidak? Apa jawaban mereka? Harusnya masuk surga. Karena kata mereka yang penting orang itu apa? Baik. Makanya nanti antum jangan kaget kalau di surga ada surga PKI juga. Bukan surga Yahudi Nasrani saja, ada surga PKI. Lah bagaimana orang ateis dimasukkan surga? Bagaimana orang ateis, orang PKI dimasukkan surga sementara mereka tidak percaya sama Tuhan? Tuhan saja mereka tidak percaya, apalagi surga. Jadi inilah ya, di antara syubhat mereka, dan itu tidak benar. Di antara syubhat mereka yang lain, para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Waktu tidak cukup ya, kita lanjutkan besok insyaAllah. Ya. Taib, kita buka tanya jawab, ya masih tinggal 4 menit lagi azan. Yang bertanya saya persilakan, terutama masalah haji. Bolehkah berhaji dengan cara berhutang? Pertama, kalau berhutang dengan sistem riba maka tidak boleh, hukumnya haram. Meskipun buat haji, tidak boleh. Yang kedua, bolehkah kita berhutang dalam rangka untuk berhaji? Jawabannya, sebaiknya jangan. Anda kalau tidak punya uang tidak wajib untuk berhaji. Seandainya Anda meninggal karena tidak punya biaya, Anda tidak berdosa sama sekali. Tapi kalau Anda berhutang, Anda hajian, terus Anda meninggal hutang belum bayar, masalah di akhirat. Tetapi kata sebagian ulama, seandainya hutang tersebut tidak banyak, dan secara kebiasaan dia mampu untuk melunasi. Contohnya, dia mau hajian kurang 5 juta untuk melunasi. Sementara gaji dia per bulan, ya bisa dia cicil 1 juta untuk hajian. Dan dia masih kerja. Maka kalau tinggal sedikit dalam rangka melunasi haji, maka sebagian ulama membolehkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau mau hajian utang 40 juta, ini enggak benar. Duit enggak ada, kemudian utang 40 juta untuk hajian seluruhnya. Ini tidak boleh. Tidak usah kita merepotkan diri. Ya. Tidak wajib haji kalau tidak mampu. Makanya haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Bagaimana cara melaksanakan sholat taubat? Dan kapan waktu yang afdal melakukan sholat taubat? Sholat taubat adalah termasuk dari sholat dzawatul asbab. Sholat yang ada sebabnya. Dan dia tidak ada waktu tertentu. Kapan seorang berdosa, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sholat taubat bukanlah sholat ritual. Ada sebagian saya dapati sebagian orang, setiap sebelum tidur dia sholat taubat. Tidak, bukan itu. Tidak ada sunnahnya sholat sebelum tidur, sholat taubat, enggak ada. Tapi kalau Anda berdosa di siang hari, Anda merasa gelisah, bertobat, sholat 2 rakaat. Anda berdosa di sore hari, sholat 2 rakaat. Anda berdosa menjelang subuh, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Dan bukan merupakan syarat taubat, harus sholat. Sholat taubat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Bisa saja orang bertobat tanpa sholat taubat. Tapi kalau dia ingin bertobat, dengan sholat taubat lebih afdol. Lebih afdol. Kalau kita ke orang pintar, tapi tidak tahu kalau itu termasuk syirik, apa masih bisa bertobat? Masih. Barang siapa yang pernah terjerumus dalam kesyirikan, bahkan barang siapa yang pernah jadi dukun, maka tidak usah ngaku ya. Bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah para sahabat dahulunya musyrikin? Banyak di antara mereka musyrikin. Bukankah para sahabat dahulu membunuh para sahabat yang lain? Khalid bin Walid dulu, betapa banyak orang di perang Uhud akhirnya meninggal gara-gara Khalid bin Walid. Bukankah Amr bin Al-As dulu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW? Tapi setelah mereka bertobat, seluruh dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum memakai cawat pada waktu berihram. Cawat itu apa maksudnya? Oh, celana dalam. Enggak boleh. Celana dalam adalah termasuk pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh. Rasulullah SAW mengatakan, la yalbasul qamis wala sarawil. Tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai celana. Baik celana dalam. Kembali masalah menggunakan celana dalam tatkala ihram, ya. Kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la yalbasul qamis wala sarawil wala albaranis wala al-amaim. Seorang yang sedang ihram tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai celana. Dan ini mencakup celana dalam, celana luar, ya. Tidak boleh juga pakai imamah, sorban, tidak boleh pakai burnus, semacam pakaian letakkan di belakang, ya. Oleh karenanya celana dalam tidak boleh dipakai. Ustaz, bagaimana kalau celana dalamnya tidak dijahit, ditenun? Tetap saja tidak boleh. Ya. Yang dilarang bukan masalah jahitannya, yang dilarang adalah celana tersebut membentuk lekukan tubuh. Itu tidak boleh. Kalau ada orang jahit jubah, tidak dijahit, ditenun seluruhnya, tidak ada jahitan sama sekali, tetap saja tidak boleh. Tetap saja tidak boleh. Karena yang dilarang adalah pakaian yang membentuk, maka tidak boleh pakai celana dalam. Kalau ada orang yang terkena penyakit hernia atau penyakit yang lainnya yang harus pakai celana dalam, karena pakai pampers misalnya atau harus pakai celana dalam, kita bilang tidak apa-apa pakai celana dalam. Tetapi dia berfidyah, dia tidak berdosa, dia beruzur. Bukankah sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya? Au bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kata Allah, kalau salah seorang dari kalian kepalanya ternyata terganggu banyak kutunya, dia sangat terganggu, maka dia boleh cukur rambut, botak, tidak apa-apa. Padahal orang ihram tidak boleh cukur rambut, kecuali nanti pada waktunya. Kata Allah, silakan cukur rambutnya, tapi bayar apa? Fidyah. Jadi, kalau orang perlu pakai celana dalam, harus, dokter suruh misalnya, maka dia tidak berdosa, tapi dia bayar fidyah. Fidyahnya pilih, apakah berpuasa 3 hari, atau memberi makan kepada 6 fakir miskin, atau menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing mahal. Mending yang satu atau yang kedua. Ya. Kalau punya uang, tidak apa menjadi kambing. Apakah wanita yang sholat Jumat tetap harus melaksanakan sholat duhur? Jawabannya tidak. Ada orang-orang yang tidak diwajibkan sholat duhur. Tetapi kalau mereka melaksanakan sholat duhur, maka ada orang-orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi seandainya mereka melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Contoh yang tidak diwajibkan sholat Jumat, musafir. Contohnya orang sakit. Contohnya wanita, ya. Tetapi kalau ternyata ada orang musafir, sholat Jumat, ya sholatnya sah. Kalau ternyata ada orang sakit, sholat di masjid, sholat Jumat, ya sholatnya sah. Kalau ada wanita, sholat Jumat, sholatnya apa? Sah, dan tidak perlu sholat duhur lagi. Tidak perlu sholat duhur lagi. Bagaimana yang tidak bisa berbahasa Arab? Bagaimana mengetahui bahwasanya sholat jenazah itu laki-laki atau perempuan? Tanya sama yang bisa bahasa Arab. Bagaimana kalau yang ditanya juga tidak tahu bahasa Arab? Jadi, tidak mengapa antum berdoa dengan doa yang antum hafal. Allahumma'ufirlahu warhamhu. Kata para ulama, mau dibuat hu atau ha sama saja. Kalau hu artinya Allahumma'ufir lil mayyit. Dan kalimat al mayyit ada alif lamnya, ini mencakup umum. Apakah dia satu atau dua orang atau banyak. Kalau dia menggunakan ha, maka niatnya kepada janazah. Allahumma'ufirlaha warhamha. Ya Allah, rahmatilah, ampunilah janazah ini. Dan janazah, al-janazah bisa mencakup satu orang, bisa mencakup banyak laki-laki maupun perempuan. Ini fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau tahu bahasa Arab, antum mengerti. Karena dia ngomong, disampaikan, ya, mayatnya laki-laki atau perempuan, jamaah atau satu atau dua. Ustaz, kita tahu bahwasannya sebagian pemerintah mendukung pluralisme dan liberalisme. Dosakah kalau kita doakan agar pemerintah seperti itu cepat-cepat diganti? Ente jangan doa seperti itu. Ente doa kebaikan bagi pemerintah, ya. Beli ganti sama saja, terus liberal juga sama aja. Oke, antum berdoa, kita pemerintah punya hak untuk kita nasihati. Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Liman, kepada siapa Rasulullah? Lillahi wali kitabi wali rasuli. Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Qur'annya. Wali aimatil muslimin, kepada para pemimpin. Wa amatim, dan kepada orang umum. Jadi di sini Rasulullah SAW membedakan antara cara menasihati pemimpin dengan orang umum. Ada caranya sendiri-sendiri. Ya. Oleh karenanya, kita jangan cuma mencaci maki, ya. Tidak, kita berusaha nasihati. Mereka punya hak untuk dinasihati. Kita berdoa bagaimana para khatib-khatib sering berdoa, Allahumma walli alal muslimina khiyarahum. Tadi Jumat ini saya dengar khutbah, ya Allah, ya berikanlah kepada kaum muslimin pemimpin yang terbaik. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah para pemerintah kaum muslimin. Doa seperti itu. Ya Allah akan perbaiki. Apakah yang sekarang diperbaiki atau dengan diganti urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caci maki caci maki enggak ada manfaatnya juga. Enggak ada manfaatnya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.